lari bertelanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Bertemani siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang.